Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyudhhirahu 'alad-dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu, majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah mempertemukan kita di majelis yang mulia ini. Satu kebahagiaan yang besar di hati kami. Panjenengan semua dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga keluarga juga semua demikian. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Ta'ala menolong kita semua, memberikan rahmat kepada kita semua, dan semoga Allah memberikan keberkahan kepada keluarga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf sebelumnya, sebelum saya mulai kajian ini, supaya nanti coro balung nek keseleo juga kebajut, ngajinya ya dirubah mulai sekarang. Longgo nih. Nah, biasanya sih nek nurut sunan urut. Ya lho. Ah, yo kok ditata sing sesuai dengan sunan. Jembatan sare karena tumpeng ya kan. Enggak ditata sesuai dengan sunan. Nek sama saya kata baju, benar. Tapi benar yang kamu tahu. Kalau saya nggak ingatan, saya dosa nanti. Ya, tengah di, tengah di mas Desi. Tengah di sini, bro. Nah, om, sekalian soalnya kan lihat masih muda gitu. Jadi saya dari tak pantas. Ya, kamu tahu, kamu tahu sana. Ya, saya dan sing lansia ya. Ada tersinggung, ada tersinggung. Atau patah tulang. Ya, kamu lupa. Karena di beberapa tempat sudah sama terus tiap hari begitu. Kalau enggak diingatkan nanti saya ya salah gitu loh. Ya. Jadi karena memang seperti itu yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, khawatir tiga lutus tengah kosong itu tiga liwati miror gitu. Ya, jadi nanti ke depan ngajinya kadosnya tiga lutus. Ya, kekuat-kuatan keker. Ya, atas memang kerusakan yang besar itu lah dimulai dari kerusakan yang kecil. Nek boten segera diingatkan, nanti rambat satu kesalahan dibiarkan, dua kesalahan dibiarkan, nanti akhirnya kok akan menjadi kulino, menjadi langganan salah, dan kita disalahkan karena bisa menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Menindaklanjuti materi kita tentang perkara-perkara yang bisa membantu seseorang untuk bisa meraih apa? kekhusyuan. Apa yang terlupakan kemarin? Ya, jadi di antara perkara-perkara yang bisa membantu apa? Tercapainya kekhusyuan. Apa itu? Salah satu di antara pengaruh besar hati itu bisa khusyuk di saat sholat atau di luar sholat adalah mengingat tentang dosa dan kesalahan, serta meyakini tentang akibatnya. Ini salah satu di antaranya yang menyebabkan hati itu bisa khusyuk, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Apa tadi? Mengingat dosa dan kesalahan serta akibatnya. Ya, serta akibatnya. Nah, ayat ikhwalahimani warahimakumullah. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang perkara yang bisa menyelamatkan seseorang, beliau menyebutkan salah satunya adalah apa? Tabdil khati'atika, tangisilah dosa-dosa. Tangisi dosa-dosamu. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Salah satu perkara yang menyebabkan orang itu keras hatinya, ya, dan salah satu sebab orang tidak bisa mencapai ketawaduan, kelembutan hatinya adalah lupa kepada dosa-dosanya. Ya, lupa kepada dosa. Dan lupa dari akibat dosa. Perhatikan. Ya. Jadi orang yang melupakan dosa, orang yang melupakan dosa dan tidak mengingat akibatnya, itu bisa menyebabkan kerasnya hati. Antara sebab-sebab kadang-kadang orang gak bisa nangis. Saya ingatkan teman-teman sekalian, baik bapak maupun ibu, panjenengan kali kulon iku nek esok nangis ojo bangga sekali-kali. Ada sebagian, aku nangis kok angel. Angel gak esok nangis aku ini. Walaupun ada gak esok nangis, itu bukan karena kekuatan jiwa. Itu bukan karena orang tahan bantingan, bukan. Orang yang tidak pernah menangis itu bisa menunjukkan tentang ketekuan hatinya. Dan itu bagian dari adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Tanda-tanda orang yang hidup hatinya itu adalah gampang menangis. Sehingga nanti orang-orang yang gampang menangis ini, ketika ingat kesalahan, ketika ingat kebesaran Allah, ketika ingat akan adab-adabnya, maka dia akan mudah untuk meneteskan air mata. Dan salah satu orang-orang yang dimuliakan oleh Allah SWT di akhirat kelak, yang mendapatkan jaminan, mendapatkan naungan dari Allah, adalah orang-orang yang mampu meneteskan air mata di saat kesendiriannya bersama Allah SWT. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka salah satu sebab yang menjadikan para ulama, atau baca, tidak ada seorang ulama pun yang hidup keimanan, tidak ada seorang alim pun yang benar ikat-ikatnya, pasti mereka adalah orang-orang yang terbiasa menangis kepada Allah SWT. dan itu merupakan ciri-ciri dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayat ikhwarahimani warahimakumullah, oleh karena itu di beberapa ayat, ya, di beberapa ayat disebutkan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala, di beberapa ayat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang di antara tanda-tanda orang yang khusyuk adalah orang-orang yang mampu menangisi akan kesalahannya, menangisi akan dosa-dosanya. Kita simak di surat Al-Isra ya, di surat Al-Isra pada ayat yang 107 sampai ayat 109. Ya. Sudah ketemu? Surah 17 ayat berapa tadi? 107 sampai 109. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul aminu bihi aw la tu'minu, inna alladhina utul ilma min qablihi idha yutla alayhim yakhirun, idha yutla alayhim yakhirun lil alqani sujjada, wa yaquluna subhana rabbina in kana waqtu rabbina maf'ula, wa yakhiruna lil adqani yabquna wa yaziduhum khushu'a. Iya, ada terjemah. Katakanlah Muhammad, imanlah kamu kepadanya Al-Quran atau tidak usah beriman, sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah bersujud dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sungguh janji Tuhan kami pasti penuhi. Dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Ayat ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ya, ini gambaran dari orang-orang yang lembut hatinya, gambaran pribadi-pribadi yang tawadhu, pribadi yang lemah lembut adalah orang-orang yang menangis karena Allah dan mereka menangisi akan kesalahan dan dosa. Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ketika Nabi ditanya, man najah, ya Rasulullah, apa saja jalan yang mengantarkan kepada keselamatan? Dia seorang sahabat nanya kepada Nabi, Nabi pripun caranya kula biasanya ini bisa sakit selamat, biar kita itu diselamatkan oleh Allah. Maka Nabi menyebutkan apa? Ada tiga amalan kata Nabi, Ya, amalkan tiga amalan ini, kamu akan selamat, kata Nabi. Apa saja tiga amalan tersebut? Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, pertama amsik lisan, jagalah lisan. Jaga lisan. Ya, menjaga lisan itu berhubungan. Bukan Pak, jadi jaga lisan itu berhubungan. Kalau mau berbicara itu ditimbang tentang konsekuensinya. Itu Pak. Jadi menjaga lisan itu dari dua sisi. Yang pertama, menjaga lisan itu dari perkara-perkara yang akan masuk ke dalam lisan kita itu. Makanan, minuman, jangan disentuh kalau gak jelas halalnya. Satu, jaga lisan. Yang kedua, apa yang keluar dari lisan kita, yaitu berupa apa bu? Ucapan. Kalau bapak ibu bisa memastikan yang tak omong ini benar, silakan berbicara, silakan diucapkan, silakan dikeluarkan kata-kata itu. Kalau panjenengan dengan saya, jamin yang kita ucapkan itu baik. Kalau enggak, diam itu selamat. Awas hati-hati loh Pak ya. Satu ucapan yang salah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam nanti di akhirat itu Pak. Ada orang itu dijatuhkan dari atas jahanam sampai ke bawah dan selama 70 tahun jatuhnya gara-gara satu kata yang tidak pernah dipertik, yang tidak pernah dipertimbangkan. Satu kata yang tak pernah diperkirakan. Ya Allah, dijatuhkan dari atas jahanam itu selama 70 tahun lamanya. Bunting ke dalam bawah itu. Amsik lisan, kata Nabi. Ingin selamat, jaga lisan. Jauhkan kata-kata mencela. Jauhkan kata-kata menghina. Jauhkan kata-kata mencemooh, menghibah, memfitnah, adu domba dan seterusnya. Jauhkan lisan. Itu bukan lisannya orang mukmin. Satu. Yang kedua apa kata Nabi? Wal yasaka baita. Wal yasaka baituka. Hendaknya kau tinggal di rumah-rumah kalian. Banyak tinggal di rumah artinya apa? Karena banyak tinggal di rumah itu banyak sedikit fitnah yang didapat. Nah, kok bisa? Karena kalau banyak keluar itu banyak yang dilihat. Banyak yang dilihat itu banyak bisikan. Banyak bisikan banyak keinginan. Karena mau jalan-jalan itu mesti delok-delok. Kalau cerita ini mau melaku-melaku merem-merem. Gimana? Ayo deh, melaku-melaku deh. Apa mas? Ya merem-merem. Dan yang merem-merem itu balon pilih mas. Kalau merem-merem itu kalau melaku-melaku. Dan delok-delok itu Pak, gak mungkin gak menyisakan sesuatu pada hati. Wong delok-delok itu sih gak kepingin. Gimana? Lagi mana? Eh coba bapak-bapak keluar ke toko-toko. Pertama dua dagangan itu sudah sing dagang. Pertama jual barang yang dijual. Yang kedua melihatnya yang jual. Nah, itu lebih menarik dari yang dijual. Akhirnya larang-larang ditunggu gara-gara sing dodol. Ya, sing dodol ahwat. Berarti kayak senyuman, you know, wes gak ketok, tapi nyangen-nyangen jangan. Alhamdulillah. Itu yang kedua, tadi apa namanya tinggal di rumah selamat kamu. Eh tolong, ini di betul-betul dicamkan baik-baik. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah tangisilah dosa-dosa. Tangisilah dosa-dosa. Ya Allah ini. Apa dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Ada sebuah perkataan yang indah dari Imam Ibnu Jauzi. Masya Allah, ini nasihatnya bagus sekali. Beliau mengatakan dalam satu nasihatnya, kata Imam Ibnu Jauzi apa? Ya katirun dunub qalilul buka abki ala udubi bika'i. Masya Allah, buka'i kanu yabakuna ma'at taqwa wa anta taduhuka ma'ad dunub. Apa kata beliau? Wahai hamba yang banyak berdosa, qalilul buka dan sedikit menangis. Pak mengutip mengatakan, wahai hamba yang banyak berdosa namun sedikit menangis. Maka abki ala adamika bukai, tangisilah kata beliau. Apa yang perlu ditangisi? Ketidakmampuanmu dalam menangis itu. Ketika kula biasa mengkok gak iso nangisi dosa, nangisi kesalahan, maka tangisilah diri. Apa? Kenapa kamu gak bisa nangis? Tangisi dirimu, kenapa kamu gak bisa nangis? Apa karena memang terlalu banyaknya dosa yang sudah paket di hati itu, sehingga tidak bisa kamu tergetar hatimu terhadap dosa-dosa? Atau sudah ada tempat untuk kekhusyuan hatimu? Atau sudah tidak layak kita menempati kesolihan? Tangisi ketidakmampuanmu karena tidak bisa menangis itu. Tangisi ketidakmampuanmu di dalam tidak menangis itu, kata beliau. Kanu, Masya Allah, para pendahulu kita, kanu, mereka orang-orang yang soleh sebelum kita, ya beguna ma'at taqwa. Mereka adalah orang-orang yang banyak menangis, padahal mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Bayangkan, mereka orang-orang yang banyak beramal, mereka adalah orang-orang yang tekun beribadah dan sedikit kesalahan, tapi mereka banyak menangis. Lalu bagaimana dengan kita? Sedikit amal, sedikit kebaikan, banyak kesalahan, kenapa gak bisa menangis? Bayangkan mereka orang-orang yang soleh. Wanta, dan kalian, sementara Anda tatuhat, banyak tertawa, ma'at dunub yang disertai dengan banyak dosa. Anda banyak tertawa yang terdampingi disertai dengan banyak dosa. Masya Allah. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah bahwa dosa itu memiliki pengaruh yang sangat mengerikan. Dosa memiliki pengaruh yang sangat besar. Dampak buruk dari dosa itu ada dua hal, dua sisi. Pertama, dampak buruk terhadap pribadi kita. Kita renungkan sejenak, mungkin dari sini nanti kita bisa jadikan bahan renungan sepulang dari kajian kita ini. Sambil berjalan mengurai hari-hari kita yang dipenuhi dengan kekurangan-kekurangan, dengan berjalan sambil berpikir tentang banyaknya kekeliruan-kekeliruan yang masih kita lakukan di sana sini, banyaknya kewajiban yang belum kita tunaikan, banyaknya tugas-tugas yang masih terabaikan, ya, banyaknya hal-hal yang kita tabrak. Apa itu semua tidak membawa dosa? Dan kalau kemudian apa itu gak membawa resiko di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketahui, mari kita ketahui bahwa dosa memiliki dampak yang sangat besar. Satu, kepada siapa? Terhadap pribadi kita. Apa saja dampak buruk kepada pribadi ini? Pertama, hirman alal ilm, terhalangnya ilmu, kebutaan hati. Ya Allah, mungkin ini loh Pak, kok gak dapat ternyum mendengar doa-doa yang luar biasa, ya gak ternyum mendengarkan ayat-ayat yang sangat dasar, juga gak kesentuh. Ataukah mungkin pengaruh-pengaruh penglihatan kita banyak yang haram yang kita tonton, atau ada harta-harta haram yang kita konsumsi, atau suara-suara yang batil yang kita penuhi dalam telinga-telinga kita, kenapa hati kok gak gampang tersentuh? Ayo dievaluasi jamaah. Ini yang pertama, dosa mengakibatkan kebutaan pada hati yang kemudian terhalangnya ilmu masuk ke dalam hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Hajj, di surat Al-Hajj, surat 22, pada ayat 46, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ ta'mal qulubul lati fis-sudur. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar? Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Masyaallah. Akibat dari itu semua jamaah sekalian, Allah katakan, afalam yasiru fil ard, ya, afalam yasiru fil ard, maka tidak pernahkah mereka berjalan di muka bumi ini, ya, yang kemudian fatakun lahum kulubu yakiruna biha, sehingga hati dan akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar, ya, maka sesungguhnya bukan mata itu yang buta, akan tetapi yang buta itu adalah hati yang ada di dalam jiwa. Hati yang ada di dalam dada itu yang mengalami kebutaan, sehingga sulit mengambil faedah daripada sebuah ilmu, sulit nyentuh ke hati. Ilmu yang disampaikan gak bisa ngeresep. Apa tanda-tandanya, Pak? Coba rasakan benar, Pak. Kalau ilmu dibahas, ayat disampaikan, hadis disampaikan, nasihat ulama disampaikan, tanda-tanda kalau ilmu itu ngeresep ke dalam hati apa? Lahirnya keinginan-keinginan, bergejolak hatinya keinginan untuk melakukan kebaikan. Itu tanda-tanda ilmu itu meresap ke dalam hati. Ya, itu tanda-tandanya. Masya Allah. Tadi pagi kita bahas sebuah hadis tentang Nabi menjelaskan tentang orang-orang yang menginfakkan harta di jalan Allah. Orang-orang yang menginfakkan harta di jalan Allah, maka kelak di akhirat dia dipanggil. Jadi nanti hamba-hamba itu dipanggil dari amal-amal mereka. Ada pintu-pintu, ada pintu sholat, ada pintu puasa, ada pintu sedekah, ada pintu infak di jalan Allah. Maka pintu-pintu nanti memanggil para pelaku-pelaku kebaikan ini. Orang yang ahli sholat akan dipanggil dari pintu sholat. Orang yang ahli berpuasa, mereka dipanggil dari pintu puasa. Ahli sedekah, mereka dipanggil dari pintu sedekah. Setelah Nabi menjelaskan demikian, Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, tidak mengherankan, tidak menakjubkan kalau orang dipanggil dari pintu-pintu tersebut. Yang sholat dipanggil dari pintu sholat, yang sedekah dipanggil dari pintu sedekah. Ini enggak mengherankan. Pertanyaan saya, ada enggak seseorang yang dipanggil oleh Allah dari sebelah pintu kebaikan itu?" Ya Allah, ini menunjukkan Abu Bakar apa, Pak? Resep ilmu yang disampaikan oleh Nabi. Ada enggak Nabi, orang yang dipanggil oleh Allah itu dari sebelah pintu tersebut? Apa kata Nabi? "Na'am, ada wahai Abu Bakar. Arjul wa anta minhum." Aku berharap engkau Abu Bakar orang tersebut. Masya Allah. Ah, ibu, apakah kita bisa mendapatkan meraih tempat ini? Pintu birrul walidain kita masuk. Pintu sedekah kita punya. Ya. Pintu zikir kita punya. Pintu tilawah kita punya. Dan alangkah nikmatnya kalau nanti nama kita dipanggil dari syarah pintu itu. Dan Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, ada gak kira-kira orang yang nantinya itu dipanggil dari semua pintu kebaikan itu, pintu-pintu surga itu memanggil, ada gak orang seperti itu?" Nabi jawab, "Na'am, wa anta wa arju, dan aku berharap engkau wahai Abu Bakar orang tersebut." Kenapa kok demikian, Pak? Karena Abu Bakar adalah orang yang setiap ada pintu kebaikan, dia pasti masuk di dalamnya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Apa mungkin, Pak, kita nanti bisa mendapatkan seperti yang didapat oleh Abu Bakar? Mungkin apa buat itu? Sangat mungkin kalau pintu-pintu kebaikan itu kita masuk di dalam. Kenapa tidak? Masya Allah, ayo, inilah tujuan kita taklim itu di sini. Tujuan kita belajar itu di sini, untuk mengenal pintu-pintu kebaikan itu, dan untuk bisa melangkah menuju kebaikan itu. Itu tujuan kita, harapan kita, impian kita. Ya, walaupun kita hidup di zaman seperti ini, sama tidak menutup kemungkinan kita bisa menjadi kelompok mereka, seperti yang dikatakan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu, "Uhibbullah wa uhibbur rasul, uhibbu Abu Bakar, uhibbu Umar bin Khattab, wa arju ma'ahum, wa in amali, ya, wa in amali, walaupun amalku tidak sama dengan amal mereka." Apa kata sahabat Anas? "Aku mencintai Allah, aku mencintai Rasul, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, dan aku berharap kelak di akhirat aku dikumpulkan bersama orang-orang hebat ini, walaupun amalku tidak sebanding dengan amal mereka." Ini harus ada di dalam hati kita. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah bangga kalau sekedar bisa ngaji rutin tapi belum ada buah-buah untuk mengamalkan. Jangan pernah bangga untuk bisa ngaji rutin, di sana datang, tapi kalau hati kita gak ada gerentak untuk mengamalkan ilmu. Jangan banggakan hati di majelis taklim kalau hati kita gak ada keinginan untuk mengamalkan ilmu itu. Apa yang dibanggakan? maka berharaplah ada perubahan-perubahan yang lebih baik dan berjuang untuk berubah lebih baik. Para ibu-ibu berubah menjadi istri-istri yang baik terhadap suaminya. Aku akan perbaiki di sini letak kelemahan. Dan kalau bicaranya pada suaminya, ya selama saya menjalani hidup bersama Pak Jenengan, selama saya memendampingi Pak Jenengan, ada enggak akhlak-akhlak saya yang menurut ayah kurang baik? Ya Allah. Maka bapak-bapak kalau ditanya istrinya begini, pelan jawabnya, ojo langsung prontak. Wakeh. Banyak sudah, gak bisa hitung. Ya tentu ada. Tolong sebutkan. Barangkali nanti saya harus bisa memperbaiki diri supaya dengan nanti ridho. Jangan sampai ketika kita berpisah dari dunia ini ada sesuatu yang membuat anda tidak ridho. Tuh masya Allah. Saya itu kalau ditanya istri saya begitu kelakar benar saya. Iya. Jadi kadang-kadang istri saya tentu mau tidur, ya sambil ngomong bisik-bisik pelan-pelan. Di barangkali ada salah. Itu seringkali Pak saya dapatkan. Seringkali istri saya bukan orang terbaik, Pak. Bukan, banyak kekurangan. Saya juga demikian, bukan tipe suami yang terbaik, Pak. Tapi kita belajar jadi baik. Yang saya takjubi pada istri saya, Pak, beliau adalah orang yang bisa menerima kekurangan saya dan menyimpang kekurangan saya. Itu yang saya sangat bangga. Sehingga sampai hari ini mertua saya menganggap saya adalah mantu yang paling baik, padahal masih banyak kekurangan. Kenapa kalau di mata mertua saya baik, istrinya pernah menceritakan aib-aib saya kepada mertua. Dan saya pun berusaha demikian. Makanya sering istri itu kalau apa habis cuapet saya berangkat pula, terus jambini ya ditemani, terus ngobrol pelan-pelan. Ada enggak perbuatan ucapan-ucapan saya yang menyakiti hati gitu? Itu saya jawabnya malah bingung. Jadi ngomong-ngomong ya kapan mandi? Iya, ngomong-ngomong tak tiga atau kopi ada apa? Nah, sudah. Kalau ada jelas ada nih, siapa manusia gak punya kesalahan. Tapi sudah, insya Allah saya ridho semua. Oh jangan, masalahnya bukan masalah ridho. Aku biar bisa memperbaiki diri. Ibu tangan berdek saya diomongin begitu. Demi Allah, sering istri bilang begitu. Ya Allah, ya malam teman. Kalau ada yang salah, tolong ya saya ridho kesalahan saya. Tolong tak tunjuk no, aku jesok badani awakku ini barangkali orang sing gak bener menurut syariat ini. Ya kadang-kadang awak ini pegel, kadang-kadang terutama kalau wanita di musim haid itu temperamentanya muncul, gak lapo-lapo, gak patuh, gak baik. Ya kita kondisinya pedot. Itu gak terjadi dalam rumah tangga pun ya. Ini yang pertama. Akibat dari sebuah dosa mengakibatkan apa? Kebutaan kepada hati yang kemudian terhalangnya ilmu. Suatu ketika Imam Syafi'i duduk di depan gurunya Imam Malik rahimahullah ta'ala, lalu Imam Syafi'i membacakan suatu ilmu kepada Imam Malik ini, muraja'ah. Dan luar biasa beliau cerdasnya, canggihnya, akalnya, jernihnya, pemikirannya, sampai sang guru besar ini Imam Malik memuji Imam Syafi'i, menyanjungnya sambil berkata apa? Inni arallaha qad alqa ala qalbika nuran. Wahai Syafi'i, kata Imam Malik, sungguh aku telah melihat Allah memberikan cahaya di dalam hatimu. Masya Allah, karena hafalannya lancar sikoh, Pak. Jadi bacaan itu mungkin kuat sekali. Jadi kalau menghafal sesuatu itu gak gampang lupa. Mirip kita, kalau hafalan gak gampang nyantol. Ya, sampai itu sulit lupanya. Kuat hafalannya, Pak. Disebut mungkin. Ya di situ apa? Jadi dikuatkan apalanya. Masya Allah. Ya. Akhirnya Imam Malik mengatakan apa? Aku melihat Allah telah memberikan cahaya di dalam hati Imam. Lalu beliau mengatakan, falatut fi'uhu. Maka jangan sampai cahaya yang sudah dimasukkan Allah ke dalam hatimu itu kamu padamkan. Jangan kamu padamkan. Bidul matil maksiat dengan gelapnya maksiat. Iki Pak Mugge. Ulah biasa mengkok katin apa mau angel. Kemungkinan anak apa deh? Maksiat yang belum kita keluarkan dari benak-benak kita. Ayo kita perbanyak istighfar. Banyak lah istighfar. Itu yang pertama. Yang kedua, adalah kegelapan jiwa. Itu pertama, gelapnya apa, butanya hati. Yang kedua, gelapnya jiwa. Gelap jiwanya. Sehingga dengan gelapnya jiwa ini sulit membedakan. Sulit bedakan nyerempet-nyerempet yang batin. Nabrak-nabrak larangan. Nabrak-nabrak pembatas-pembatas syariat. Kemungkinan karena faktor dosa yang lain. Ya. Qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Berkata sahabat Abdullah bin Abbas, inna lisayyi'ati, sesungguhnya keburukan atau kemaksiatan sawadan fil wajhi, itu menjadikan kehitaman pada wajah. Ya Allah. Artinya apa? Hina. Wibawa ini hilang, Pak. Ayo dievaluasi ya. Barangkali nanti anak-anak kita gak ada segan dengan orang tua. Dan anak-anak tidak mengidolakan orang tua. Jadi baca orang tuanya gak ada power. Gak ada kewibawaan. Coba dievaluasi. Mungkin maksiat. Ayo kita evaluasi. Ayo kita evaluasi. Jadi kalau anak-anak kita gak mengidolakan kita, gak menghargai, gak ada wibawa lagi. Jatuh kemuliaan. Bisa jadi karena maksiat. Yang kedua kata beliau, kemaksiatan itu dolamatan fil qalbi. Dolamatan fil qalbi akan menjadi kegelapan bagi hati. Kegelapan bagi hati. Oleh karena itulah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, di surat Al Mutaffifin pada ayat yang ke-14. Ya. Ayat 14, ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idhin lamahjubun. Sekali-sekali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Masih ya, menjadi kegelapan hati yang kemudian menjadi penghalang hati kita untuk bisa menerima ilmu terhalang hati kita untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dampak buruk maksiat ke dalam pribadi seseorang adalah wawahnan lil badani. Masya Allah. Wawahnan lil badani wal iradati. Wawahnan lil badani, maksiat itu mengakibatkan tubuh-tubuh kita itu jadi lemah, tubuh-tubuh kita menjadi lemah lunglai, gak punya kekuatan untuk taat. Untuk taat, kekuatan untuk taat itu gak ada. Jadinya lihat nanti ada orang mampu berlari sekian kilo, sepeda pancar sekian kilo, terus jin gak mampu. Ada mana? Badannya lemah. Kenapa? Karena disebutkan apa? Kelemahan kemauannya. Jadi lemahnya badan itu disebabkan lemahnya kemauannya. Gak ada kemauan soalnya. Lemahnya kemauan yang kemudian menjadikan badannya pun lemah, itu disebabkan oleh maksiat. Quran ada di sampingnya, HP ada di sampingnya, mana yang sering dibuka? Dan maksiat mempengaruhinya. Jangan dikira gak ada hubungannya dengan maksiat. Maksiat mempengaruhi. Jadi hatinya tidak punya daya, Pak. Tidak punya daya, tidak punya kekuatan, dhaful iradah, lemahnya kemauan, wawahna badani, dan badannya menjadi lemah. Orang itu nek kemauan nek gak ono, jadi males. Dan males itu jadi ngelembruk. Coba kita lihat aja. Dan itu kemungkinan pengaruh dari apa? Maksiat. Masya Allah, amal-amal yang begitu banyak tertinggal semuanya. Ya. Oleh karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari 8 musibah. Ya. Jadi ini aku ambil sana, kemauan lemah, badan lemah. Untuk taat itu lemes. Untuk ibadah lemah, untuk yang lain dah. Jadi kalau melihat jarak ketaatan itu kelihatan capek duluan gitu sudah. Yang dirasakan itu kepahitan, beban. Makanya yang paling gampang ini kalau cari nasihatnya Ustaz bin apa untuk ngecek, Pak. Karena check up hati itu kan gak ada kliniknya, ya. Maka check upnya dengan baca Quran. Kita pakai baca Quran, ya. Tanda-tandanya gampang, Pak. Nek hati ini ku bening, dapat satu lempir, saya bertahan. Awak ini saya enteng, Pak. Tapi ini hati keruh, sampai baca, jangankan setengah lempir, seperempat lempir. Ini ku opok gagapin dengan Allah. Ini ku dengerin hati ku lempir, sampai ini ku budak. Ini sahabat Usman yang mengatakan. Ayo, coba nanti dipakai baca Quran di rumah, ya, sama-sama baca. Mau WA kan baca ya, Pak. Ya, Pak. Sama pakai dengan baca Quran, beda rasanya, Pak. Setengah lempir gitu saja sudah. Urat-urat ini gak nek kolesterol. Oh, aku kabel kan, aku cokok. Ini aku nek terus mau muntah-muntahnya. Bukan enak, terus mau tanya enak. Tapi kalau Anda tidak terus begitu melawan, selama itu pula hari-hari kita jauh dengan Al-Quran. Dan itu buruk, akibatnya apa? Sifat munafik gampang masuk ke dalam hati kita. Gak tahu mau cokok Quran, gak tahu sholat sunnah, tapi mau usah ditolong api. Munafik. pernah baca Quran, enggak pernah dengar nasihat, enggak pernah sholat sunnah, rumong serta diwong mulyo, munafik. Dan nyata ini pengobatannya sulit. Kenapa? Kok sulit diobati? Karena rumong so ada di atas hidayah. Kondisi kaya mana boleh bapak? Rumong so ada. Saya di atas kebenaran. Ma'udzubillah min syaitanir rajim. Ini banyak umat tertipu. Itu kata para ulama, orang seperti ini pak terjebak, terperangkap dengan talbisul iblis, perangkapnya iblis. Apa namanya? Al-amani. Kenapa al-amani itu? Aman-aman kosong. Kumongso dati wong api, ini gak tahu kelakoni keapian. Coba gak pernah baca Quran, tidak pernah masuk Quran, tinggalkan kajian, tidak pernah. Sholat sunat ditinggalkan, sholat jamaat ditinggalkan, sholat sendiri pun kadang-kadang malam malam. Tapi rumah sholat jadi orang soleh, rumah sholat orang berada di atas kebenaran. Kapan tobatnya orang seperti ini? Munafik, jiwa munafik. Akhirnya lisannya dipenuhi dengan kotoran-kotoran, mencaci, mencela orang, memfitnah orang. Itu akibatnya perbuatan. Coba dengan bisa bayangkan, yang Allah sosok model begini tampil di depan mata kita, kira-kira gimana posisinya, pak? Saya coba ya Allah, gak tahu jamaah, sholatnya gak karu-karuan, sholat sunnah gak pernah disentuh, Quran gak pernah dibaca, kasihan gak pernah didatangi, tapi rumongso, jadi orang sholat dan menyebarkan kebencian kebencian. Sosok begini kayak apa kita? Itu bisa terjadi pada kita kalau ini tidak diobati dengan sebaik-baiknya. Jelas ya? Makanya Nabi berlindung kepada Allah dari 8 musibah. Makanya kalau kita mau melakukan ketaatan, kok lemas ya, tapi mau coba Quran itu surat apa enak kalau milih panganan apa semangat bingung milih apa enak. Delok surat Al-Baqarah warak. Delok Al-Imran denger. Delok An-Nisa jelu jumlah apa? Jemu. Akibatnya apa? Bes gak mau jauh, maka surat gadet. Ayo coba mikirnya boten dilawan, diobati, parah apa? Apa yang dibaca oleh Nabi? Dalam satu riwayat muttafaqun alaihi Bukhari Muslim, Nabi berlindung dari 8 musibah. Beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dal'iddain wa ghalabatir rijal. 8 musibah. Pertama beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada, pertama, minal hammi, dari hati yang resah. Minal hammi wal hazani, dari kesedihan. Dari kesedihan. Yang ketiga, wal ajzi, dari lemahnya kemauan. Dari karpe lemah lah. Gairahnya enggak ada, motivasinya mati. Wal kasali, yang keempat, apa? Dari sifat malas. Yang kelima, wal bukhli, dari sifat bakhil. Yang keenam, wal jubni, dari sifat pengecut. Jubin kambing itu pengecut. Ya, karena sifat bakhil itu sifat pengecut. Pengecut itu welek. Coba jenengan dikatakan istri penikam dari kurangan pengecut musuh. Welek jantan, welek. Pengecut itu elek. Tak gentle, ah, banci sampean. Langsung jadi rokan lah. Pengecut dan ah sudah habis sudah. Ya pengecutnya gimana jenengan dia? Wajahnya itu kalau menatap orang munting-munting itu. Nyeti munting-munting. Pengecutnya itu nekat buang itu gak cacat. Karena banyak penipuan. Banyak gak jujurnya. Ya, bersilat tiga. Munting sana, munting sini, alasan sana, alasan sini. Itu sifat pengecut. Makanya bakhil itu termasuk pengecut. Ya coba bayangin. Punya kemampuan, nek bisa nanti pura-pura lemah. Nah, biar. Pengecut apa jadul? Pengecut. Makanya kan saya guyon, sering saya bikin guyon, dan sering saya sampaikan. Jadi mungkin yang cerita no, pekerjaannya, cerita no, posisinya itu menceritakan sebagai orang yang sukses. Nek disambati menunjukkan dia orang gagal. Ya, kalau menceritakan, alhamdulillah mas aku posisi itu sekarang itu lumayan. Oleh duit lemburan, oleh duit ini, oleh ini, engkau belum lagi buat ini, engkau belum lagi kalau dapat ini, fakir. Akhirnya konconnya ngomong, ah, kalau begitu aku bisa pinjam sesaat. Afwan. Pinjam ya. Allah. Ya, wajuban yang keenam, yang ketujuh, qadal iddain. Ya, beban hutang, lilitan lilitan hutang, berhitung kepada Allah dari sifat itu. Kemudian yang kedelapan adalah wa ghalabatir rijal, penguasaan orang lain atau paksaan orang, dan supaya kita diselamatkan dari orang-orang seperti ini, dijauhkan oleh Allah, tidak ditemukan oleh Allah dengan orang-orang yang suka memaksa. Diselamatkan Allah dari orang-orang yang suka berbuat dolim. Tidak dipertemukan oleh Allah dari mereka. Nah ini yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam dalam masalah tersebut. Baik, itu diantara dampak-dampak apa? Dosa terhadap diri sendiri. Nah, sehingga dengan melihat belum lagi tentang azab Allah Subhanahu Wa Taala, siksaan Allah di akhirat, ya akibat dari dosa, akibat dari kemaksiatan adalah penderitaan-penderitaan yang terakhir, penderitaan-penderitaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kehinaan di hadapan Allah. Penderitaan di hadapan Allah, azab berat di hadapan Allah Ta'ala, itu semua tidak lain disebabkan karena maksiat yang telah kita lakukan. Nah, mengingat dampak buruk maksiat kepada diri sendiri seperti itu, ketika kita ingat-ingat kesalahan kita, dosa-dosa kita, keburukan-keburukan kita, maka dengan mengingat dosa, mengingat kesalahan, banyaknya kekurangan-kekurangan kita, diharapkan dengan hal tersebut itu bisa meneguhkan hati kita, sehingga kita saat berdiri di hadapan Allah merasakan hadirnya banyaknya dosa-dosa kita kepada Allah Ta'ala. Saat kita sujud teringat dosa, ya Allah, inilah hambamu dengan segala kekurangan dan dosanya. Saat kita duduk, inilah hambamu yang sedang bersimpuh dengan membawa kesalahan-kesalahan, catatan-catatan kelam, keburukan-keburukan yang kami bawa. Ketika kita berdiri dengan sebuah dosa yang kita rasakan, maka berdiri kita akan merasakan yang sebuah kenikmatan, dengan sebuah harapan terampuninya dosa, termaafkannya kesalahan, tertutupinya aib-aib kita. Jamaah sekalian, ini yang bisa kita kaji pada kajian sore kita hari ini tentang mengingat sebuah kesalahan, mengingat dosa, dan dampak buruknya itu bisa mengakibatkan apa? Kehusuan di dalam hati. Khusuknya hati kita itu disebabkan mengingat akan kesalahan, kekurangan, dan dosa-dosa yang kita lakukan. Demikian yang bisa kami bahas insyaallah. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan semoga membawa maslahat kepada kita semua. Ada pertanyaan silakan. Nah, jadi tangisan itu kata Imam Ibnu Qayyim ada 10 macam. 10 macam tangisan. Ini sudah pernah dibahas ini. Bulan depan bahas itu gimana? Jadi kita pas nangis biar tahu nomor berapa ini. Air mata yang bagaimana? Oh iya, ada 10 macam tangisan. Ada tangisan karena sedih. Itu tangisan yang alami. Terharu. Bisa lho enggak? Senang, saking senangnya nangis itu bisa. Seperti ada bapak-bapak menghadiri sudah anaknya. Ujian hafalan anak-anak. Melihat anaknya baca itu, padahal dia enggak ikut ngajari. Gila? Dia cuma bertugas dengan anjing. Begitu dites anak-anaknya ini hafal, kan kita bayangin kalau sendiri saya sendiri yang ngapalin, insya Allah gak jauh dengan kita hafalannya. Tawiti. Lalu lihat anak begitu gimana kira-kira? Nah, makanya kalau saya sering diundang untuk hadir di Monaco, saya itu jarang kuat saya menyaksikan dulu. Melihat anak-anak, walaupun bukan anak kita, enak ya Allah. Coba Mbak bacakan surat ini, ayat sekian dibaca blok-blok. Coba jelaskan, dipreteli. Ya. Wa idza qila lahum dijelas. Wa idza apa namanya? Maktubi. Kenapa? Ada fatha bertemu dengan alif. Qila, dibaca panjang. Kenapa? Maktubi. Satu ayat dipreteli ini Bu Isa. Kemudian ada huruf-huruf gharib, huruf-huruf ini ada di surat ini yang sekian, bacaannya ini belum mungkin lho pak, ini sambil diri singgulan, orang tutup pak dan anak kita mantul dengan demikian, coba gak ternyuh gimana? Tahu-tahu sudah ada 3 juz, tahu-tahu 4 juz kita yang ngajari. Insya Allah istiqomah, gak nambah-nambah. Apa gak ternyuh dia begitu? Lancar dengan nada yang iramanya sama, dengan bacaan yang tajam. Tuh ya Allah, semua menyentuh. Itu tangisan terharu. Ya, kemudian tangisan kesetrum. Jadi nangis, gak ngerti yang ditangisi. Elok-elokan ya enggak masalah. Makanya kalau kita hobi menangis satu misal, biarkan nanti dibimbing dengan ilmu supaya tangisannya terarah. Sing repot itu mereka nangis belas pak disenggang petang gitu. Oh itu tanda bundel itu ngeri enggak kalau udah begitu. Iya ngeri. Jadi biarkan, jangan dikatakan kamu tuh cengeng, gila jangan nangis. Nah apa, biarkan satu misal ada anak kita kan begitu kan, yang hatinya awal mudah tersentuh. Ada salah satu putri kami itu, ada putra kami itu ada yang seperti itu ya, putra kami dari seperti itu. Mudah-mudahan Allah menjaganya dan semoga Allah merahmatinya. Pernah coba suruh baca pikir, itu pikir yang baca saat ini, menangis dia terlalu ditanya uminya, kenapa kau nangis? Artinya begini minyak, lari ke kamar, lu hadis, ya Allah, nak, subhanallah, mudah-mudahan Allah menjaga, saya bilang, tangisan ini mudah-mudahan menjadi kelembutan hatimu. makanya sering saya setelkan acara-acara yang membangun inspirasi, membangun apa? Itu bagus, kita dampingi anak-anak kita. Coba kamu lihat, ada anak-anak itu gak ketemu sama bapak ibunya sekian puluh tahun, sampai dia nabung mau pikirin ke ibunya supaya bisa pulang. Itu kan membangun inspirasi yang luar biasa secara psikologis. Nah, kita latih anak-anak kita, kita dampingi, Bu. Kita dampingi, ya. Nah, cuma nanti perlu diarahkan biar gak cengeng, biar gak cengeng, terutama laki-laki. Laki-laki khawatirnya apa? Kena isi matuk, kompetuk matuk, langsung nangis si berepot, nangis si berepot, nangis si berepot nanti lamanya raketok, akhirnya si ngetok lamanya si mana? Si ngetok ya. Ya, tinggal mengarahkan saja nanti ya, tinggal mengarahkan. Jadi kebiasaan atau cengeng bahasa kita kalau dekat nama kita dibikin nangis, umur dikulangan jangan dimarahi begitu, jangan. Jangan, nanti kalau dia melawan gak nangis gitu, tambah repot. Biarkan dia dengan hobi nangisnya, cuma nanti harus dia bakal dibimbing supaya nangisnya itu tepat. Jelas ya? Nah, ada yang lain? Iya. Untuk merangkumi dosa-dosa kita itu, ada enggak Rasulullah itu mengajarkan di waktu-waktu yang mustajab? Salah satunya Pak, muhasabah. Salah satunya itu diperintahkan kita muhasabah, evaluasi. Nah, evaluasi itu macam-macam yang dilakukan. Makanya dalam amalan muhasabah, Bapak Ibu, harus kita punya waktu untuk muhasabah, harus punya waktu. Harus ada waktu untuk evaluasi diri, harus banget. Harus, jangan orang sibuk terus gak sempat evaluasi diri. Nah, itu yang pertama, harus ada waktu untuk muhasabah. Yang kedua, bagaimana cara kita muhasabah? Muhasabah kita sambil membaca tarikh kehidupan orang-orang yang soleh. Ya, contoh membaca kisah 10 sahabat yang dijamin surga satu misal. Di situ nanti diungkapkan ketakwaannya Abu Bakar, kedermawannya Abu Bakar, kelembutannya Abu Bakar ketika kisah pada Abu Bakar kita baca. Itu nanti subhanallah pengaruhnya sangat kuat. Pengaruhnya sangat kuat. Nah, itu muhasabah yang harus kita lakukan. Nah, kalau sahabat-sahabat dulu seperti Umar, Umar itu di kamarnya itu ada tongkat, Pak. Di kamar Umar itu ada tongkat. Kalau mau tidur, Umar itu pasti memukuli kakinya. Ditutupin segini nih, sambil ngomel, sambil ngomong, wahai kaki, ditutup toh. Engkau bawa kemana saja hari-hari ini tadi? Pukul toh. Apakah badanku kamu bawa menuju ketaatan? Atau badanku engkau bawa menuju kemaksiatan? Pukul tong, ditutup kaki tong, dipukuli. Itu Umar bin Khattab. Apakah engkau banyak berdiri tubuhku untuk berpikir kepada Allah? Atau engkau sibukkan badanku ini dengan lalai kepada Allah? Itu muhasabahnya Umar. Ada seorang tabiin, kalau mau tidur itu lah, nyumet lelen, pasti nyumet lelen dia. Setelah itu apa? Kulitnya ditaruh di atas api. Panggang sejenak, terasa panas, ditarik. Panggang lagi. Terasa anget-anget panas, tarik lagi. Jadi bukan sampai-sampai bonyok, enggak ya. Anget, tarik lagi. Lalu berhenti. Komentar, wahai tubuh, kalau dengan api lilin saja kamu gak tahan, bagaimana dengan panasnya api neraka? Sudah kamu siap untuk menghadapi ini? Itu muhasabahnya para ulama-ulama soleh. Itu wajaran. Ayo kita punya metode. Punya metodenya para generasi terbaik. Ya, itu harus ada waktu. Harus ada waktu. Saya kira cukup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.